jaim. Istilah keren untuk jaga image. Ya, orang-orang masa kini sangat rajin bangun citra diri. Jaim ternyata tak hanya mewarnai pentas politik, tetapi berbagai pentas dalam hidup ini, bahkan pentas rohani sekalipun. Sehingga dalam dunia rohani semakin sulit menemukan keutuhan, keaslian, kesejatian, karena terlalu banyak kepalsuan aksesoris yang tersisa di sana. Ya, jaim semua tampak untuk menampilkan citra diri yang menarik. Tersenyum dan mudah untuk berkata-kata lembut, tetapi bukan itu isi yang sejatinya. Semua bagaikan customer service yang memberikan pelayanan sebaik-baiknya, bukan untuk keuntungan pelanggan, tapi untuk bisa mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga pelayanan yang baik bisa membuat pelanggan menjadi lupa diri, berbelanja dan menghamburkan uang melebihi budget yang seharusnya. Tampaknya menyenangkan ketika disambut dengan senyuman, tapi ternyata itu maut karena dibaliknya ada sedotan yang menyedot seluruh kekuatan. Jaim, ternyata juga mewarnai hari-hari yang mengerikan dalam kehidupan ini di semua lini. Ingat, rohani tak jadi bersih karena di sana pun ada tebaran senyum pesona untuk menarik kehidupan umat dan masuk dalam gairah sang pemilik senyum. Di kekuatan politik, ia berteriak dan penuh dengan tipuan. Umpan janji ditebarkan tapi tak pernah ditepati. Habis manis sepah dibuang. Itu pepatahnya. Sementara di ekonomi, dia berikan senyum. Anda beruntung, tapi sesungguhnya ia jauh lebih beruntung. Tak ada orang yang mau tersenyum kalau tak mendapatkan untung. Tapi orang yang punya komitmen untuk memberikan yang terbaik dalam hidup ini, ia hanya tersenyum kalau Anda dapat untung. Ia hanya tersenyum kalau dirinya bernilai bagi Anda. Ia hanya tersenyum kalau boleh melakukan sesuatu untuk Anda dan saya. Nah, kita di mana? Apakah kita tersenyum kalau menerima, tapi bukan karena bisa memberi? Apakah kita tersenyum hanya karena dihargai, tapi bukan karena menghargai? Apakah kita tersenyum karena mendapat keuntungan, dan bukan karena memberi keuntungan? Selamat bertanya dan berdialog dengan diri. Semoga Anda tak terjebak pada virus jaim. Jaga image. Bersama saya, Bigman Sirait.